بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال تعالى، الله سبحانه وتعالى berfirman: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ Apakah mereka mengambil pembela-pembela, penolong-penolong selain Allah? Tapi apakah mereka mengambil pemberi syafa'ah selain Allah? Kul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'kilun. Katakan, apakah seandainya mereka-mereka, yaitu yang dijadikan pemberi syafa'ah selain Allah, tidak menguasai, memiliki sesuatu pun, dan bahkan mereka tidak berakal? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, milik Allah semua syafa'ah itu. Lahu mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Fa'akhbara, mari kita perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, anna syafa'ata liman lahu mulkus samawati wal ard, wa huwa Allah wahdah. Syafa'ah milik dari zat yang menguasai langit dan bumi. Dan dialah Allah Azza wa Jal. Fahuwa alladhi yashfa' binafsihi ila nafsihi liyarhama 'abdah. Maka Allah sendiri yang menyampaikan syafa'ah kepada dirinya untuk merahmati hambanya. Faya'dhan hum liman yasha' ayyashfa' fihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka-mereka yang Allah kehendaki untuk menyampaikan syafa'ah padanya. Fasarat asy-syafa'a fil haqiqah innama hiya lahu. Maka hakikatnya syafa'ah hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Walladhi yashfa' indahu innama yashfa' bi'idnih lahu wa amrihi ba'da syafa'atihi subhanahu ila nafsihi. Dan makhluk yang menyampaikan syafa'ah di sisi Allah hanya akan bisa menyampaikan syafa'ah dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Dan semuanya itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan syafa'ah di sisinya. Tapi Allah menyampaikan syafa'ah di sisinya sendiri. wa hiya iradatuhu min nafsihi ayyarham abdah. Dan itulah iradah Allah tabaraka wa ta'ala untuk merahmati hambanya. Wa hadha diddu syafa'ah syirkiyah allati asbataha ha'ula'il musyrikun wa man wafaqahum. Dan ini tentunya berbeda, bahkan berkebalikan, berlawanan dengan syafa'ah syirkiyah yang ditetapkan oleh mereka-mereka, orang-orang musyrikun, dan yang mencocoki mereka. Mencocoki orang musyrikun. Wahiyallati abtalaha Allah subhanahu fi kitabih. Dan syafa'ah syirkiyah inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan batilnya di dalam kitabnya. Biqaulihi, yaitu dengan firman-Nya. Wattaku yawman la tajri nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'ah. Tetap dalam surah Al-Baqarah ayat 123. Dan takutlah kalian dengan adanya suatu hari yang di hari itu tidak satu jiwa pun bisa menggantikan jiwa yang lainnya. Dan tidak akan diterima darinya tebusan. Dan tidak akan bermanfaat baginya syafa'ah. Wa qawlihi, demikian pula dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Surah Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum nanti datang suatu hari yang di hari itu tidak ada jual beli, yang di hari itu tidak ada persahabatan, yang di hari itu tidak ada syafa'ah. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 51, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berikanlah peringatan dengannya orang-orang yang mereka itu takut akan dikumpulkan, dihimpunkan menghadap Rabb-nya dalam keadaan mereka tidak memiliki penolong, tidak ada yang memberikan syafa'ah bagi mereka selain Allah tabaraka wa ta'ala. Agar dengan peringatan itu mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Waqal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian selain Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada bagi kalian seorang penolong pun, seorang pemberi syafa'ah pun. Fa akhbara subhanahu, maka perhatikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan annahu laisa lil ibad syafi' min dunihi, bahwasanya bagi seorang hamba tidak ada yang akan bisa memberikan syafa'ah bagi dirinya selain Allah tabaraka wa taala. Bal idza arada Allah subhanahu rahmah abdi adina huwa liman yashfa' fihi. Akan tapi ketika Allah berkehendak untuk merahmati seorang hamba, maka Allah akan izinkan adanya orang-orang, adanya makhluk-makhluk yang akan menyampaikan syafa'ah di sisi Allah bagi hamba itu. Kama qala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma min syafi'in illa min ba'di idhnih. Tidak ada yang bisa menyampaikan syafa'ah kecuali setelah ada izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Waqal, dan Allah berfirman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa yang bisa menyampaikan syafa'ah di sisi Allah tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala? Fasyafa'ah bi'idhnih. Maka syafa'ah itu akan ada. Syafa'ah itu akan tersampaikan, akan disampaikan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Laisat syafa'ah min duni. Maka tidak syafa'ah. Tidak syafa'ah tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wala syafi' syafi' min duni. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun bisa menyampaikan syafa'ah tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala. Bala syafi' bi'idhnih. Bahkan seorang pemberi syafa'ah akan bisa menyampaikan syafa'ah dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wal farku baina syafi'ain kafarku baina syarik wal abdin ma'mur. Maka perbedaan antara dua makhluk yang dijadikan sebagai penyampai syafa'ah ada sebagaimana perbedaan makhluk yang itu disekutukan dengan Allah tabaraka wa ta'ala dan makhluk yang dia adalah seorang hamba yang memang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan syafa'ah. Fasyafa'ah allati abtalaha Allah syafa'atu syarik fa innahu la syariklah. Maka syafa'ah yang dinyatakan batilnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah syafa'atu syarik. Syafa'ah yang itu dianggap, yang itu diyakini bisa disampaikan oleh makhluk-makhluk yang dia itu dijadikan sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu la syarikulah, maka sungguh tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wallati athbataha, adapun syafa'ah yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, syafa'ah yang dinyatakan itu ada, yang ditetapkan keberadaannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, syafa'atul abdil ma'mur alladhi la yashfa' wa la taqaddam baina yaday malikihi hatta ya'dan lahu. Yaitu syafa'ah yang bisa disampaikan oleh seorang hamba yang memang diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang hamba itu tidak akan menyampaikan syafa'ah, yang hamba itu tidak akan berjalan di depan mendahului penciptanya, hingga Allah memberikan izin baginya. Wa yakul, hingga Allah berfirman, isfa' fi fulan. Silahkan engkau menyampaikan syafa'ah tentang si fulan, terkait dengan si fulan. Walihada kana as'adun nas bisyafa'atihi sayyidus syafa'ah yaumal qiyamah ahlu tauhid. Oleh sebab itu, yang akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafa'ah, sayyidus syafa'ah, yang akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafa'ah Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti, ahlut tauhid, yaitu ahlut tauhid, alladina jaradu tauhid wa khalasuhu min ta'alluqati syar' wa syawa'ibihi. Ahlut tauhid yaitu orang-orang yang memurnikan tauhidnya, yang membersihkan diri dari segala bentuk ketergantungan, keterkaitan dengan kesyirikan dan perkara-perkara semisal dengan itu. Hum alladina irtadallahu subhanah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah untuk mendapatkan syafa'ah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak akan bisa menyampaikan syafa'ah kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Tapi dalam surah Al-Anbiya ayat 27. Waqal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 109. Yauma idil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu. Yauma idil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Di hari itu tidak ada satu syafa'ah pun yang bermanfaat kecuali dari orang-orang yang memang Allah izinkan untuk menyampaikan syafa'ah. Dan bagi orang-orang yang Allah ridhoi ucapannya. Fa'akhbara annahu la yahsulu yawma idin syafa'ah tanfa' illa ba'da ridahu qawlin masyfu' lahu. Allah mengkhabarkan di hari itu tidak akan teraih satu syafa'ah pun yang bermanfaat kecuali setelah adanya keridhaan Allah terhadap ucapan dari orang-orang yang mendapatkan syafa'ah. Orang-orang yang akan mendapatkan syafa'ah itu. Wa idnihi li syafi'ihi. Dan setelah adanya izin dari Allah kepada bagi orang-orang yang akan menyampaikan syafa'ah. Fa ammal musyrik fa innahu la yartadi. Adapun orang musyrik, maka sungguh orang musyrik ini tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Allah tidak meridhoinya. Wala yarda qaulah, Allah tidak ridha dengan ucapan-ucapan seorang musyrik. Fala ya'dan lil syufa'a ayashfa'u fihi. Maka Allah pun tidak akan mengizinkan makhluk-makhluk yang bisa menyampaikan syafa'ah untuk menyampaikan syafa'ah bagi seorang musyrik tadi, terkait dengan orang musyrik tadi. Fa inna subhana allaqaha bi amrayn, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan syafa'ah, menggantungkan syafa'ah pada dua perkara. Ridahu anil masyfu'lah, yaitu adanya keriduan Allah terhadap orang yang akan mendapatkan syafa'ah. Wa idnihi li syafi'. Yang kedua, yaitu adanya izin Allah bagi makhluk yang akan menyampaikan syafa'ah. Fama lam yujad majmul amrain lam tujadi syafa'ah. Maka ketika tidak terkumpul dua perkara ini, maka tidak akan terwujud syafa'ah. Wasiru dalik, dan rahasianya, annallaha lahul amru kullu wahdah, semua urusan adalah milik Allah. Falaysa li ahad ma'ahu fil amr syi', tidak ada seorang pun yang memiliki hak atas satu urusan bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa a'lal khalqi wa afdaluhum wa akramahum indahu hum ar-rusul wal malaika al-muqarrabun. Dan makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah para rasul, ada malaikat-malaikat muqarrabun. Wahum abid makhat, dan mereka-mereka ini, makhluk-makhluk yang paling afdal, yang paling mulia ini, mereka semata-mata hamba di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. La yasbikunahu bil qaul wa la yataqaddamuna baina yadayh. Maka makhluk-makhluk yang paling mulia ini, yaitu para rasul, malaikat-malaikat muqarrabun, mereka tidak akan mendahului Allah dengan ucapan-ucapannya. Mereka tidak akan berjalan di depan Allah tabaraka wa ta'ala mendahului. Wa la yaf'aluna syai'an illa ba'da idzni lahum wa amrihim, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu pun kecuali setelah adanya izin Allah bagi mereka, setelah adanya perintah Allah kepada mereka. Wala siyama yaum la tamliku nafsun li nafsin syai'a, lebih-lebih di hari di mana tidak ada satu jiwa pun yang menguasai jiwa yang lainnya. Fahum lamlukun marbubun, maka mereka para rasul, malaikat-malaikat muqarrabun, mereka adalah makhluk-makhluk yang dikuasai. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diatur. Af'aluhum muqayyadah bi amrihi wa idhnih, perbuatan-perbuatan mereka ini terbatasi dengan perintah Allah dan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'idha asraka bihimul musyrik wa takhadduhum syufa'a min duni danna minhu annahu idha fa'ala dalika taqaddamu wa syafa'u lahu indallah fahuwa min ajhalin nas bihaqqi rabbi subhanahu. Maka ketika ada seorang musyrik yang dia itu menyekutukan para rasul, menyekutukan malaikat-malaikat muqarrabun dengan Allah tabaraka wa ta'ala, mereka menjadikan makhluk-makhluk yang mulia ini sebagai penyampai-penyampai syafa'ah. Tanpa Allah tabaraka wa ta'ala, selain Allah tabaraka wa ta'ala, dannan minhu annahu idha fa'ala dhalik, dimana mereka menyangka, orang-orang musyrik tadi menyangka, meyakini apabila dia melakukan itu, taqaddamu wa syafa'u lahu 'indallah. Ketika mereka menjadikan, perhatikan di sini, anggapan kaum musyrikun, keyakinan kaum musyrikun, ketika mereka itu menjadikan makhluk-makhluk yang mulia sebagai sekutu bagi Allah, tentunya makhluk-makhluk yang mulia tadi akan menyampaikan syafa'ah bagi mereka di sisi Allah. Maka tentunya orang musyrik ini adalah orang yang paling jahil terkait dengan hak Rabb Subhanahu wa ma yajib lahu wa yamtani alaihi. Orang yang paling jahil terkait dengan hak-hak Allah, terkait dengan perkara-perkara yang itu tidak akan dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna hadha muhal mumtani. Karena anggapan mereka, keyakinan mereka tadi, ada perkara-perkara mustahil yang tidak mungkin akan terjadi. Syabih qiyasur rabb ta'ala alam muluk al-kubara haitsu yattakhidur rajul min khawasihim wa awliyaihim may yashfa' lahu 'indahum fil hawa'ij. Nah, perhatikan bagaimana mereka-mereka itu mengkiaskan, menyamakan antara Rabb tabaraka wa ta'ala dengan para raja, dengan para pembesar. Yaitu dari sisi bagaimana para raja, bagaimana para pembesar, mereka itu mengambil orang-orang khusus, mengambil orang-orang terdekat yang akan bisa menyampaikan syafa'ah di sisi mereka, di sisi para raja, di sisi para pembesar, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Wabihadal qiyasul fasid ubidatil asnam. Maka dengan pengkiasan yang rusak inilah berhala-berhala itu diibadai. Wattakhadha al-musyrikun min dunillahi syafi' wal wali. Dengan sebab kias yang rusak ini, kaum musyrikun mereka menjadikan adanya pemberi-pemberi syafa'ah, adanya penolong pembela selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wal farqu bainahuma wal farqu bainal makhluq wal khaliq. Dan perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara makhluk dengan khaliq. Warab wal marbub. Perbedaan antara rab dengan marbub. Was sayyid wal abd. Perbedaan antara sayyid, antara tuan, antara majikan dengan abi, dengan budak. Wal malik wal mamluk. Antara pemilik dengan yang dimiliki. Wal ghani wal fakir. Antara yang kaya dan yang fakir. Walladzi la haja bihi ila ahadin qat wal muhtat min kulli wajhin ila ghairihi. Perbedaan yang antara yang ada pada keduanya ada perbedaan antara zat yang tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun, dengan zat yang dia butuh kepada selainnya dari segala urusannya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.